Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fillah a'azzakumullah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita semua. Tentu nikmat waktu ini bukan nikmat yang remeh. Nikmat kesempatan, nikmat yang besar. Terutama kita mendekati bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Maka manfaatkan dengan baik waktu-waktu yang ada. Sya'ban merupakan mukaddimah dari bulan Ramadan. Apa-apa yang dituntunkan di bulan Ramadan, maka dianjurkan pula untuk memperbanyaknya di bulan Sya'ban. Membaca Quran, berpuasa. Bagi yang telah memulai berpuasa di pertengahan awal. Nah, bahkan hendaknya bagi kita untuk meminta kepada Allah supaya kita dapat memasuki bulan Ramadan. Karena keutamaan bulan Ramadan besar sekali. Malam Lailatul Qadar, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan, rahmat, dipermudah ketaatan padanya, dipersempit kemaksiatan padanya. Sangat banyak keutamaan padanya. Nah, bahkan disebutkan keutamaan orang yang hidup, Allah berikan umur panjang seseorang dibandingkan saudaranya yang lain, itu kesempatan bagi dirinya untuk lebih memperbanyak pahala, ladang pahala di waktu-waktu yang dia miliki kelebihan dari apa yang dimiliki oleh saudaranya. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ada dua orang. Yang satunya orang mujtahid, orang semangat. Yang satunya orang mungkin tidak seperti yang pertama. Maka orang yang bersemangat ini berjihad di medan tempur, gugur dalam jihad fisabilillah. Yang satunya masih bertahan sampai tahun depan. Ya. Kemudian dimimpikan bahwasanya yang mimpi ini berada di pintu surga, yang kemudian ada orang yang keluar dari surga tersebut memanggil orang yang terakhir meninggal, memanggil yang terakhir meninggal, yang kedua meninggalnya. Kemudian masuk, dipersilakan masuk. Kemudian keluar lagi orang dari surga, mengizinkan masuk orang yang bersemangat di medan tempur, berjihad dan wafat di peperangan tersebut. Yang kedua baru dia yang dipersilakan masuk. Tadi yang pertama, yang terakhir meninggalnya. Yang kedua justru yang bersemangat, yang meninggalnya sebagai syahid. Nah. Kemudian dikatakan kepada perawi, dalam hal ini Talhah bin Ubaidillah, Belum waktumu sekarang ini. Sana, kamu kembali. Sekarang bukan saatmu untuk memasuki surga. Kemudian Talha pun menceritakan mimpinya kepada orang lain, kepada sahabat-sahabatnya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran dengan perkara yang demikian? Maka mereka berkata, ya Rasulullah, ini orang dikenal semangat matinya di medan tempur, kenapa kok bisa yang duluan masuk surga yang itu, yang temannya yang satunya? Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adraka ramadhan fasama wa shalla kadza wa kadza sajadah fis sanah. Bukankah orang ini mendapati Ramadan berikutnya, kemudian dia berpuasa, kemudian dia sholat ini, sholat itu, zuhur, asar, maghrib, sholat sunnahnya belum, kemudian dia berapa banyak sujudnya, melebihi orang yang tadi berjihad fisabilillah meninggal. Dia melampaui pahalanya, keutamaannya dibandingkan orang yang pertama selama setahun. Ya. Bahkan dikatakan keutamaan di antara keduanya, perbedaannya jauhnya seperti langit dan bumi, bahkan lebih jauh lagi. Lebih utama yang mendapatkan kesempatan Ramadan, Allah berikan waktu panjang, kemudian dia manfaatkan untuk amal soleh. Nah, maka berarti orang yang mendapatkan umur lebih, mendapatkan kesempatan masuk bulan Ramadan, bisa sholat 5 waktu, maka kesempatan baginya untuk meraih keutamaan-keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan waktu-waktu kita, terlebih di bulan Ramadan. Kemudian 6 hal penting pula, ya, adalah permasalahan sholat. Bagaimana puasanya mau baik kalau sholatnya tidak bagus? Ya, sholatnya cacat. Nah, sholatnya bahkan tidak memenuhi syarat sahnya. Nah, taib. Untuk murajaah bagi kita, siapa di antara antum yang bisa mempraktekkan gerakan sholat yang ana sebutkan? Misalkan ana bilang, coba ruku, praktekkan gerakan ruku yang sempurna, yang bisa dapat hadiah insyaallah. Ingat ya, bisa mempraktekkan dengan baik, ada titipan hadiah dari orang wakaf bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang berani untuk mempraktekkan gerakan sholat memberi manfaat kepada yang lainnya, kepada kita semua yang di sini? Langsung diberikan di majelis hadiahnya. Yang biasa mengamalkannya insya Allah bisa hafal di luar kepala. Rukuk yang sempurna itu seperti ini gerakannya. Takbiratul ihram atau takbir yang benar seperti ini, mengangkat tangannya seperti ini. Nah. Tak ada yang berani. Kelas 1 atau pra dulu, pra. Ada yang berani? Pra tahfiz. Ada yang berani menerima tantangan dari saya? Kelas 1. Kelas 2. Enggak ada yang ngacung-ngacung ya. Kelas 3. Kelas 3. Alia. Ada yang mengangkat tangan tapi malu-malu masih. Jangan malu-malu. Hah? Kalau enggak ada yang anu berarti enggak ada yang dapat hadiah. Tapi anak tunjuk. Karena dipaksa berarti enggak dapat hadiah. Kalau yang berani tadi maju dapat hadiah. Berani berarti. Kenapa ada murojaah seperti ini? Perlu diperhatikan, sholat itu penting. Ya, memperhatikan gerakan-gerakan sholat pun penting. Berapa banyak orang sholat ternyata gerakan-gerakan dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Gerakannya cepat-cepat, gerakannya tidak memenuhi kriteria wajib. Ya, ruku punggungnya tidak lurus. Sujud tidak dia penuhi syarat sujud, yaitu menempelkan 7 anggota badan ke tanah dan yang lain-lainnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah melihat orang yang demikian. Kemudian beliau mengatakan, "Lau mata hadza ala halihi hadhihi lamata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau orang ini wafat dalam kondisi dia terus seperti itu salatnya, niscaya meninggalnya bukan di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang yang rukuknya tidak sempurna, sujudnya pun demikian, Rasulullah melihatnya sendiri lalu mengatakan demikian. Hudzaifah ibn al-Yaman pun demikian. Melihat orang yang demikian bertanya, "Sejak kapan kau salat menggunakan cara yang seperti ini?" "Sejak 40 tahun. 40 tahun sholatnya seperti itu terus." Nah, maka selama 40 tahun sholatnya tidak memenuhi kriteria diterima, tidak sah sholatnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, hadis al-musi fi salatih, hadis orang yang kurang bagus ketika salatnya. Ya, melihat Rasulullah melihat orang ini salatnya tidak tenang, tidak tuma'ninah. Kemudian ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau, salat lagi, karena kamu belum salat sebenarnya. Perhatikan, orang yang tidak bagus salatnya walaupun terlihat sudah salat, kalau tidak tuma'nina, kalau tidak melakukan gerakan dengan baik, maka bisa-bisa sholatnya tidak sah. Tidak sah. Kamu sholat seperti itu 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun gak sah sholatnya. Nah, baik, coba miksam sini. Nah, bagaimana cara rukuk yang benar? Nah, di situ di soft pertama, ambil tongkat apa? Dafa. Adol, miksam. Praktekan rukuk yang benar. Hadap ke sana. Ruku. Baik. Shufu barakallahu fikum, lihat. Punggungnya harus lurus. Lurus. Punggungnya dengan kepalanya. Melihatnya ke bawah. Ini tidak terlalu rendah, tidak terlalu mepet, enggak begini, enggak juga begini, tapi biasa. Ya, tidak terlalu begini, tidak terlalu begini, biasa. Endo, nah, itu dis. Ah, fadol. Yang lainnya. Taib. Apa bacaan ketika ruku? Ruku. Subhanarabbiyal azim. Yang lainnya? Berapa kali subhanarabbiyal azim? 3 kali. Yang sunnah minimal 3 kali. Ahsan, barakallahu fiik. Doa lain ruku, siapa yang tahu? Doa lain. Naam. Ahsan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Itu dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam berulang kali saat atau bahkan setelah turunnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Taib. Ah. Sekarang tuma'nina. Jangan seperti ayam mematuk. Lagi, bersama. Belum ganti gerakan. Tumakninah itu ketika sudah semua anggota badan di posisinya sudah paten, baru kemudian dia ganti ke rukun yang berikutnya. Jadi jangan sampai gerakannya belum sempurna sudah pindah kepada gerakan yang dalam tumakninah. Baik, sekarang sujud. Atau 6 selain miksam orang lain. Jazakallah khair. Hah, peci biru. Tidak ada lain selain antum. Fadhol maju. Miksam geser sedikit. 6 sujud. Dari berdiri turun ke sujud. Tangan dulu apa lutut dulu yang antum pelajari? Yang antum pelajari. Belum. Taib. Yang kita pegangi sampai saat ini tangan dulu. Balik tangan dulu. Ya, langsung tangan dulu. Nah, sujud harus menyentuh satu dahi dan hidung. Kemudian apa lagi? Dua telapak tangan. Kemudian dua lutut. Kemudian dua ujung dari jemari kaki. Nah, tadi itu menyentuh. Dari kaki menyentuh dari tanah. Ukurannya seberapa? Ukurannya jangan sampai ada satu anggota sujud yang tinggal sebelah. Artinya apa? Terlalu menumpu ke tangan atau terlalu menumpu ke jidat atau terlalu menumpu ke lutut. Artinya harus pas, semuanya mendapatkan beban yang sesuai. Itu ukurannya. Ada orang kalau terlalu maju. Tiga kali aksar. Nah, bangun, duduk. Bagaimana duduknya? Duduk di atas kaki kiri. Nah, kemudian pegangannya di luar. Bagaimana cara menunjuk saya? Begini atau begini membuat lingkar. Dan ininya lurus. Ininya lurus. Jangan sampai ada orang yang ngantuk atau malas. Semangatlah ketika sholat. Jangan sampai mendapat apa-apa dari sholatnya. Nah, bisa bukan. Tawarruk bagaimana? Nah, fahim tum? Kalau sudah sujud sudah mantap gerakannya, baru boleh ke gerakan duduk. Sambil doa, jangan lupa doa, zikir-zikir yang dituntunkan pun wajib. Bahkan para ulama mengatakan kalau sengaja ditinggalkan batal sholatnya. Tahu kewajibannya, tahu dia ingat, tapi dia tidak baca, batal sholatnya, ulang dari awal. Enggak baca subhanallah rabbiyal azim, sengaja ulang dari awal takbiratul ihram lagi. Jadi pentingnya belajar sholat, pentingnya memperhatikan masalah sholat. Jangan sampai selama 40 tahun sudah putih-putih jenggotnya, ternyata selama 40 tahun enggak diterima sholatnya. Selama 10 tahun selama ini sholat enggak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah mengampuni kita semua. Naam. Paham tum? Terutama tulab, santri, paham tum? Naam. Jangan sampai buru-buru sholatnya karena terpaksa disuruh, kemudian enggak niat cepat-cepat sholatnya. Hadza ma yanbaghi. Enggak sepantasnya demikian seorang talib, orang yang belajar ilmu. Nah, harus betul-betul memperhatikan sholatnya. Nah. Apa doanya ketika i'tidal? Raditya. Rabbana walakal hamdu. Doa lain, siapa yang hafal? Fadhal. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Naam. Doa ketika duduk di antara dua sujud. Nah, Zakaria. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Dua kali boleh, tiga kali boleh. Nah, ya perhatikan yang sudah dipelajari maka diamalkan. Sejak pratahfid sudah diajarkan masalah sholat. Apalagi yang tambah besar kelasnya, tambah besar usianya, harusnya lebih paham lagi memperhatikan masalah sholat. Kita lanjutkan pelajaran kita. Itu darus kitabul ilm. Orang yang sholatnya bagus, maka akan bagus pula seluruh gerak-geriknya, perbuatannya. Kalau sholatnya sudah jelek, maka akan jelek pula tingkah lakunya. Maka perbaiki sholat kita demi kebaikan seluruh perbuatan kita yang lain, seluruh amalan perbuatan kita yang lain, entah itu sedekahnya, entah itu yang lain-lainnya. Dari apanya pertama kali? Sholat, dilihat. Enam. Berikutnya, kita masih pada poin yang ke-10. At-tamassuk bil kitabi was sunnah. Naam. Kita masih akan melanjutkan penjelasan Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah terkait ayat yang telah kita baca Itu ayat wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun in wa kana Allahu 'aliman hakima. Setelah beliau menjelaskan bahwasannya lemahnya hati itu menjadi sebab lemahnya badan, yang demikian itu kata Syekh rahimahullah akan melemahkan seseorang untuk melawan musuhnya. Bal kunu aqwiyaa nasyitin fi qitalihim, bahkan seharusnya kalian menjadi orang-orang yang kuat bersemangat dalam memerangi mereka, kaum kufar. Jangan menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang malas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal yang dapat memperkuat hatinya orang yang beriman dalam ayat tersebut. Dua perkara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Kalau kalian merasakan sakit, maka mereka pun merasakan sakit sebagaimana kalian juga merasakan. Nah, maka yang pertama adalah annama yusibukum minal alam wat ta'ab wal jarah wa nahwi dhalik fa innahu yusibu a'da'akum. Segala hal yang menimpa kalian, capek, letih, luka, ya, dan seterusnya, itu pun menimpa musuh-musuh kalian. Nah, menimpa lawan-lawan kalian. Kalau kalian merasakan capek dan seterusnya, maka musuh pun capek juga, terluka juga mereka, ya, sedih pula meninggalkan keluarganya dan seterusnya. Maka bukan termasuk perkara yang terpuji bagi seorang insan, bukan termasuk perangai yang bagus, muru'ah seorang manusia, begitu pula kepiawaian, keberaniannya dalam Islam, kemudian kalian menjadi lebih lemah dibanding mereka. Wong sama-sama capek, sama-sama terluka, ada apa kalian lebih lemah dibanding mereka? Enggak wajar, ya. Bukan termasuk perkara yang terpuji, hal yang terhormat, kalau kalian ternyata menjadi orang yang lebih lemah dibanding mereka. Kenapa lebih lemah? Padahal sama-sama kondisinya. Nah, artinya apa di sini? Nah, jadilah orang yang pantang mundur, ya. Jadilah orang yang bersemangat. Jangan lemah. Karena kenapa? Ya, kok bisa, artinya dalam berlomba dalam hal kebaikan pun demikian. Kok bisa kita mungkin kondisinya mundur dibandingkan teman kita? Kenapa kita bisa lemah sedangkan dia kuat? Ya, artinya jangan sampai kalian merasa lemah, merasa malas karena menganggap kalian lebih lemah. Tidak demikian kondisinya seharusnya. Seorang yang beriman sama-sama capek, sama-sama berusaha, maka kita pun juga berlomba-lomba dengan mereka, terlebih kepada musuhnya. Kenapa bisa lebih lemah dibanding musuh? Harusnya tidak seperti itu kondisinya. Enam. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi keutamaannya kaum mukminin adalah annakum tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap dari Allah hal-hal yang tidak mereka harapkan. Kalian berharap pahala, berharap surga, berharap maghfirah dari Allah, sedangkan mereka tidak. Terlebih lagi, ya, Orang yang beriman, terlebih yang memiliki keutamaan, yang memiliki sesuatu yang lebih dalam dirinya, dia akan merasa dengan adanya jihad, dengan dia memerangi kaum musyrikin kufar, dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau Allah berikan hidayah seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik dari harta yang termewah ganjarannya. Artinya dari ini semua, jadilah kalian orang yang bersemangat, orang yang optimis, ya, tanpa meninggalkan kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kaum mukminin bagaimanapun kondisinya terus dalam keutamaan. Mau dia terluka, mau dia menang, mau dia kalah, nah, tetap dalam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbeda halnya dengan kaum musyrikin, kaum kufar. Kita lanjutkan sedikit atau wadhan dulu labas, nanti kita lanjut sedikit dan juga cerita tentang Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah yang dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Tafadhal muadzin. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, setelah beliau mengatakan wa rubbama intahara wa qatala nafsah, terkadang orang kafir karena problem yang dia miliki sampai-sampai dia bunuh diri dan mencelakakan dirinya sendiri. Qala walakinnal mu'min yasbir wa yajidu ladzata sabri insyirahan wa tuma'ninatan. Tapi kondisi seorang mukmin, dia bersabar dan dia akan mendapati nikmatnya kesabaran berupa insyirah wa tuma'ninah, berupa lapang dada dan juga ketenangan hati. Walidzalika takunu hayatuhu thayyibah. Dengan itulah, oleh karena itu kehidupannya dengan adanya ketenangan jiwa, lapang dada, kehidupannya menjadi thayyib, menjadi baik. Wabidzalika yakunu qauluhu ta'ala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan tayyibah fi qalbih wa nafsih. Maka dengan itulah pula firman Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Artinya kehidupan yang baik dalam hatinya dan jiwanya. Itu intinya, perlu digaris bawahi. Kemudian Syekh Al-Utsaimin membawakan kisah Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sebelum dilanjutkan, siapa namanya Ibnu Hajar? Yang bisa jawab dapat hadiah yang tertunda tadi. Al-Hafidh Ibnu Hajar, siapa namanya? Naam. Ahsan, Ahmad bin Ali Abdul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Naam, fadl. Wakaf tidak diperjualbelikan. Ya. Naam, jazakallahu khair. Ingat ya, jangan dijual belikan. Naam. Naam. Semoga bermanfaat bagi yang menyumbangkannya. Berkata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, ba'dul mu'arrikhin alladzina takallamu an hayatil hafiz Ibni Hajar rahimahullahu ta'ala, sebagian ahli sejarah yang berbicara tentang kehidupannya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa kana qadhi qudati Misr, dan beliau seorang qadhinya para qadhi di Mesir, tokohnya para qadhi di Mesir, artinya qadhi yang paling topnya di Mesir, Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, fi ahdihi, pada masanya. Kisahnya adalah wa kana idza jaa ila makani amalihi ya'ti bi arabatin tajurruha al khuyulu awil bighalu fi mawkabin. Beliau apabila mau pergi ke tempat kerjanya, tempat beliau aktivitas tugasnya, kan hakim ya, hakim di Mesir, hakim ya di hukumah, di pemerintahan, maka beliau datang menggunakan arabah, menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda-kuda atau bighal. Apa bighal? Peranakan, kuda dan keledai. Fi maukabin, dalam konvoi. Jadi naik kereta ini konvoi, ada pendamping-pendampingnya Ibnu Hajar. Famarra dzata yaumin birajulin yahudiyyin fi Misra zayyatin. Suatu hari beliau melewati seorang Yahudi di Mesir, Zayyat. Zayyat artinya yabi' az-zayt, yang menjual minyak, penjual minyak, tukang minyak. Wa 'adatan yakunu az-zayyatu wasikh ath-thiyab. Biasanya tukang minyak ini bajunya kotor, compang-camping. Faja'al yahudiyyu fa'awqafal mawqif. Maka datanglah Yahudi ini ke konvoinya Ibnu Hajar. Fa'awqafal mawqif, dia pun menghentikan iring-iringan tadi. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, inna nabiyyakum yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dia pun berkata kepada Ibnu Hajar rahimahullah bahwa nabi kalian pernah bersabda. Dia tahu tentang sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Ya, katanya Yahudi ini, dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Terus dia katakan, wa anta qadhi qudati Misr. Tapi kamu sekarang kok jadi orang paling topnya, hakim paling luar biasanya di Mesir. Wa anta fi hadzal mawqif, kamu pun sekarang dalam iringan-iringan yang luar biasa ini. Wa fi hadzan na'im, dapat kenikmatan yang seperti ini. Wa ana yakni nafsahu al-yahudi fi hadzal 'adzab wa fi hadzal syaqa. Sedangkan saya sekarang dalam siksaan dan kesengsaraan dunia. katanya dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Tapi sekarang kok kamu yang dapat enak, saya sengsara. Demikian maksudnya, ya. Kok bisa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar jawabannya, rahimahullahu taala. Ana fima ana fihi min at-taraf wan na'im yu'tabaru bin nisbati ila na'imil jannah sijnan. Dengan apa yang saya miliki sekarang ini, kemewahan, kemegahan, nikmat yang luar biasa, jika dibandingkan dengan surga, ini ibaratnya penjara. Ya kalau sama surga enggak ada apa-apanya dunia ini, seperti penjara dunia dibanding surga. Kata Ibnu Hajar. Wa amma anta, adapun kamu, bin nisbati li syaqa'il ladzi anta fi yu'tabaru bin nisbati li'adzabillah li'adzabin nari jannah. Sedangkan engkau ditinjau dari kesengsaraan yang kamu dapatkan sekarang ini, yang kamu rasakan, dibandingkan dengan azab neraka, kamu dalam surga sekarang ini. Azab yang kamu dapatkan, siksaan, kesengsaraan yang kamu rasakan sekarang ini, kalau dibandingkan dengan azab neraka, surga kamu sekarang ini seperti lagi di surga. Karena setelah ini, kalau engkau masih seperti ini sampai wafatmu, neraka yang jauh-jauh berlipat-lipat ganda dibandingkan kesengsaraan yang kamu rasakan sekarang. Berarti dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Bagaimanapun nikmatnya orang yang beriman di dunianya, tentu dia akan merindukan surga. Dia enggak pengen lama-lama di dunia, pengen cepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada pun orang kafir, ya, dibandingkan neraka, apapun yang mereka rasakan, kepedihan dunia masih enak luar biasa, seperti surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka enggak mau, pengen balik ke dunia, karena azab neraka luar biasa. Maka ibaratnya dunia bagi mereka seperti halnya surga. Faqala al-yahudiyyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa aslam. Maka mendengar penjelasan Ibnu Hajar tersebut, Yahudi ini berkata, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, dan dia pun masuk Islam. Itu kisah Ibnu Hajar yang dinukilkan oleh Syekh Lutsaimin rahimahullah dari sebagian ahli tarikh, dan itulah diantara penjelasan para ulama tentang hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wallahu taala alam bisawab. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.